ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Salisan al-fi'l wal-mudari. Yang ketiga dari babul af'al adalah al-fi'l al-mudari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-fi'lu al-mudari'u wal-mudari'u makana fi awalihi ihda zawaidi al-arba'i. Kata Ibn Majurrum rahimahullah, fi'l mudari' adalah fi'il yang ada di awalnya salah satu dari empat huruf zawaid, yaitu anaitu. Ya, ya jema'uha qauluka, yang dikumpulkan oleh ucapan Anda, anaitu. Berarti dia diawali oleh salah satu dari huruf anaitu. Hamzah, ya, lil mutakalim, nun, anaitu, nun, ya, lil mutakalim. Kemudian anaitu ya, lil ghaib, ya, dan juga ta, lil mukhatabah. Anaitu. Waalaikumsalam. Misalkan doroba yadribu, anaitu adribu, nahnu nadribu, anta tadribu, tadribina, tadribani, tadribuna, tadribna, ya. Kemudian ya, ya-nya itu yadribu, yadribani, yadribu, ya. Atau pakai ta muannasah, ya, tadribu, ya, dan seterusnya. Wa huwa marfu'un abada. Dan fi'il mudhari marfu' selama-lamanya. Hatta yadkhula 'alaihi nasibun. Kenapa dia marfu'? Karena dia kemasukan amil maknawi. Ya, kemasukan amil ma'nawi. Terbebas dari amil jazm dan amil nasab. Hatta yadukula alihi nasibun. Sampai masuk kepadanya amil nasab atau jazimun. Atau amil jazm, sehingga amil nasab menasabkan fi'il mudhari tersebut. Amil jazm menjazmkan fi'il mudhari tersebut. Waalaikumsalam. Eh, Sabrudin, berangkat jam berapa? Ah. Asyarhu, syarhu, syarah. Al-fi'lu al-mudari'u. Ya, lihat itu di footnote. Summiya mudari'an limusyabahatihi, ya, limusyabahatihi al-ismi. Likaunihi mu'raban mislih. Dia dinamakan dengan fi'l mudari', ya, limusyabahatihi al-ismah. Ya, al-ismah. Al-ismah maf'ul dari musyabahah. Dia dinamakan dengan fi'il mudhari li musyabahatihi al-ismah, karena dia serupa dengan isim. Li kaunihi mu'raban, ya, mislihi, karena dia apa namanya, serupa dengan mu'rab, ya, mislahu, ya. Maka dia serupa dengan mu'rab, ya. Dia dinamakan fi'il mudhari karena kesamaannya dengan isim dalam hal mu'rab. Fal mudhari'u fil lughah al musyabahah. Karena mudhari dalam bahasa itu maknanya musyabahah, sesuatu hal yang serupa. Taibar kalabik. Ya, asyarhu al fi'lul mudhari'u hukmuhu, hukmunya. Lahu hukmani, dia memiliki dua hukum. Hukmun bi'tibari awwalih, hukum, ya, bi'tibar berdasarkan tinjauan, ya, awalnya. Wa hukmun bi'tibari akhirih, dan hukum berdasarkan tinjauan aspek akhirnya, harokat akhirnya. Fa'amma hukmuhu bi'tibari awalih, kalau aspek ditinjau dari aspek awalnya, ya, yang diawali oleh salah satu dari huruf anaitu, hamzah, nun, ya, ta, itu namanya anaitu, nanti disebut huruf mudoro'ah. Huruf mudoro'ah itu huruf yang mengawali fi'il mudhari. Fi'il mudhari pasti diawali oleh salah satu dari empat huruf di ana itu. Nah, adapun ditinjau dari aspek awalnya, fa innahu la budda ayyakuna fi awwalihi wahidun min arba'ati ahrufin. Maka dia pasti diawali, ya, maka pasti pada awalnya terdapat salah satu dari empat huruf tadi. Wahia alhamzatu, wahi wan nunu, wal ya'u, wa ta. Ya, ini semua namanya huruf mudhara'ah, ana itu. Yajma'uha qauluka, ya, yang dihimpun oleh ucapan Anda, ana itu. Nahu, contoh dari qoma yakumu yakumu aqumu, hamzah, berarti ini ya lil mutakallim wahid. Ya, muzakkaron kana au muannasan. Aqumu, aku berdiri, baik ini untuk muzakkar. Ya, atau muannas, pokoknya dia mufrad. Ya. Baik. Naqumu. Nah, naqumu ini lil jamak mutakallim atau ya lil muazzim nafsah. Atau untuk orang yang sendiri tapi dia mengagungkan dirinya sendiri. Pakai naqumu, kami berdiri padahal dia sendiri. Wa yaqumu, ya, yaqumu. Ini lil ghaib muzakkar wa taqumu ya mukhatab. Taib. Wa amma hukmuhu bi'tibari akhirih. Adapun tinjauan hukumnya berdasarkan aspek akhirnya. Fa innahu taratan yakunu mabniyan. Maka terkadang dia mabni. Ya. Kalau di bagian akhirnya. Wa taratan yakunu mu'raban. Wa huwa al-ghalibu fihi. Dan ada kalanya dia mu'rab. Dan inilah yang paling banyak. Nah, yang mabni itu gimana? Pokoknya kalau yang mu'rab dia berarti marfu, mansub, majzum. Nah, fi'il mudhari selain itu berarti mabni. Nah, mabni ini kapan? Taib. Fa'amal mabni falahu halatan. Adapun yang fi'il mudhari yang mabni, dia cuma punya dua kondisi aja. Ya, dua keadaan aja. Yubna ala sukun wa yubna ala al-fat. Mabni ala sukun, mabni ala al-fat. Gampang ini. Ya qala idza tasalat bihi wa yubna ala sukun idza tasalat bihi nunul inas. Kapan fi'il mudhari mabni ala sukun? Kalau dia bersambung dengan nun inas atau nun niswah. Ya, nun jamak muannas ghaib. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala wal walidatu yurdi'na. Ya. Dan para ibu hendaknya menyusui ya anak-anak mereka. Yurdi'na wal walidatu, itu kalau di i'rab ya mubtada marfu wala matrafiyah dhamma li'annahu jamak muannas salim. Yurdi'na fi'lun mudhari'un apa marfu gimana, majzum apa mansub? Mabni, mabni ala ala sukun. Why, kenapa? Litisalihi binunil ina. Mabni ala sukun. Wanulul inas berarti gimana? Domirun. Hah? Muttasilun. Mabni ala al-fatri. Mahalli. Raf'in. Sebagai? Fa'ilun ahsantum. Nah, jumlah yurdi'na fi'il mudhari ini. Yang mabni ini. Fi mahalli. Raf'in. Sebagai? Khobar. Khobar apa? Wal walidah, khobar mubtada, ahsantum. Baik. Nah, yang kedua uyubna alal fath. Nah, fil mudhari yang kedua kalau dia mabni, mabninya alal fath. Kapan itu? Ini gampang. Idza tasalat bihi nunut taukid. Ya, apabila dia bersambung dengan nun taukid, baik baik nun taukidnya khafifah atau tsaqilah. Ya. Contoh lanukhrijannaka, berarti ini bersambung dengan nun taukid sakila. Kalau nun taukid khafifah juga mabni ala fat. Ya. Misalnya antum mengatakan aku akan benar-benar memukul Zaidan. Ya, wallahi la adribanna Zaidan. Ya, mabni ala fat litisalihi binuni taukid sakila. Sekarang litisalihi binuni taukid al khafifah gimana? Wallahi la adriban Zaidan. La adriban. Ya. Ada la adriban nun, jadi nunnya enggak tasydid, nun taukidnya sukun, disebut khafifah, lawan dari tasydid ya, yaitu bukan yang sakilah. Tabarakallah fik, bisa dipahami sini ya. Baik, jadi mabni itu cuma dua, mabni ala sukun dan mabni ala al-fath. Wa yu'rabu al-mudhari'u. Nah, sekarang yang sisanya fi'il mudhari itu mu'rab, baik dia marfu, mansub, majzum. Nah, itu mu'rab. Ya. ويعرب المضارع إذا لم يتصل بآخر نون إناث أو نون توكيد. Jadi kapan fi'il mudhari yang mu'rab? Gampang. Kalau dia gak mabni, kan mabni tadi gimana? Bersambung dengan nun inas dan bersambung dengan nun taukid. Berarti kapan fi'il mudhari dia mu'rab? Apabila tidak bersambung dengan nun inas dan tidak bersambung dengan nun taukid. Itu aja, gampang. Ya, baik. Wal mudhari'u al mu'rabu ala qismain. Nah, fi'il mudhari yang mu'rab, yang nanti harokat apa namanya i'rabnya terbagi tiga, marfu, mansub, majzum, itu terbagi menjadi dua bagian. Ya, mu'rabin bil harakat wa mu'rabin bil huruf. Apakah mu'rab dengan harokat ya atau mu'rab dengan huruf? Kalau mu'rab dengan harokat, misalkan ya fi'il mudhari yang dia sahih akhir wa lam yattasil bi akhirhi syai'un ya yadhhabu sarimin ila suq. Ya dahabu, ya diirab dengan harokat. Nah, bisa juga diirab dengan apa tadi? Dengan huruf. Ya, diirab dengan huruf. Contohnya apa? Fi'il mudhari yang mana? Misalkan, af'alu khamsah. Ya, af'alu khamsah. Lam yadriba, lam yadribu, di lam tadribi. Diirab dengan alif, waw, ya. Tadi. Apa? Bukan diirab dengan itu fa'il semua. Diirab dengan sebutun nun. Nun. Ya. Baik. Mu'arabin bil harakati. Tiap fi'il mudhari yang diirab dengan harokat, tanda irabnya adalah harokat. Entah dhamma, entah fathah, atau entah sukun. Idza lam yattasil bi akhirihi aliful itsnain aw wawul jamaah aw ya'ul mukhatabah. Apabila tidak bersambung pada akhirnya dengan alif isnain, ya tidak bersambung pula dengan waw jamaah, tidak bersambung dengan ya mukhatabah, alias dia bukan af'alul khamsah. Ya, nahu yadhhabu marfu, walan yadhhaba mansub, walam yadhhab majzum. Kan kalau walam yadhhab itu harakatnya apa? Sukun. Sebenarnya sukun itu ada mulharakah. Enggak ada harakat gitu. Tapi dia digolongkan yunazzal manzilatal harakah. Nah, maka dia diposisikan pada posisi harakat. Namun ada mulharakah. Enggak ada harakatnya. Sudah? Wa mu'rabin bil hurufi, dan yang mu'rab dengan huruf. Ya. Pokoknya tadi yang mu'rab dengan ya harakat yang bukan af'alul khamsah. Nah, sebaliknya yang mu'rab dengan huruf berarti yang af'alul khamsah, gitu aja. Yang af'alul khamsah. Nah, beliau mengistilahkan idza tasala bihi aliful itsnain aw wawul jamaah aw ya'ul mukhatabah. Nah, yang bersambung dengan alif itsnain wawul jamaah dan ya mukhatabah. Artinya yang af'al khamsah. Nahu yadhabani, yadhabuna, yadhab ya, tadhabina. Itu kan semua di'rab dengan apa? Dengan huruf. Hatta dia mansub atau majzum sekalipun. Mansub. Ya. Lan yadhaba. Diirab dengan huruf juga. Ya enggak? Ya. Diirab dengan huruf. Apa? Dengan hadaf nun. Itu di yunazal manzilatul huruf. Diposisikan seperti posisi huruf. Wa yadhabu. Nah, sama. Di hadaf nun. Tadhabi. Antilan. Antilam tadhabi. Berarti sama ini yunazzal manzilata al-huruf. Ini gampang ini. Ya. Insyaallah mudah. Lihat di situ. Lihat di peta. Ada mukhattatnya itu. Ahwalul af'al ba'da ittisaliha bil dhamairi wal hurufi. Ahwal ya, keadaan-keadaan fi'il setelah bersambung dengan domir-domir dan berbagai huruf. Lihat domir tak fa'il, nun fa'ilin, alif isnain, nun inas, waw jama'ah, ya mukhatabah, nun taukid. Ya, kalau bersambung dengan domir, kalau bersambung dengan huruf, nun taukid dan tak ta'nis. Ya, lihat. Pada fi'il. fi'il madi, misalkan bersambung dengan tak fa'il, katabtu, berarti dia mabni ala sukun. Katabna, mabni ala sukun. Bersambung dengan domir, ya, alif, kataba, mabni ala sukun. Mabni ala al-fath. Katabna, mabni ala sukun. Katabu, mabni ala dam. Berjumpa dengan huruf, ya, itu huruf tak ta'anis, katabat. Ya, adapun fi'il madi enggak bisa berjumpa dengan ya nun taukid. Enggak bisa. Nun taukid hanya pada masuk ke fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, fi'il amr enggak ada. Fi'il amr perintah kepada diri sendiri ya. Kepada diri sendiri enggak bisa. Dia mesti kepada mukhatab. Ya, bersambung dengan alif isnain. Ya. Afwan, ini fi'il mudhari ya. Yaktubani nun inas. Ini dibaca sendiri deh ya. Ini gampang ini. Wal farqu baina ta'il fa'il wa ta'i ta'nis. Sekarang perbedaan antara ta' fa'il dan ta' ta'nis. Ya, kalau ta' ta'nisnya itu fi'il mudhari. Ya. Kan misalkan begini antum katakan. Ya. Anta tadhabu ila Makkah misalkan. Sudah. Kita katakan juga. Hiya tadhabu ila Makkah. Ini kan sama-sama nih tadhabu. Ya. Anta tadhabu, hiya tadhabu. Nah, kita tahu ini tadhabu, itu fa'ilnya adalah domir hiya. Nah, ada. Sekarang kalau ini enggak ada, dan ini enggak ada. Gimana bisa bedainnya? Paham enggak sih? Kalau anta dan hiyanya itu enggak ada. Gimana cara bedainnya? Nah, kata beliau di sini. Qala. Ta'ul fa'il. Ya. Ini tak fa'il ya. Oh, bukan perbedaan ini. Saya pikir perbedaan antara tak untuk mukhatab, anta mukhatab dan tak hiya. Nah, ternyata ini bedanya bukan tak fa'il dan tak ta'nis. Bedanya gimana? Tak fa'il domirun fi mahalli raf'in. Fa'il, sedangkan tak ta'nis harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Kalau antum katakan katabtu. Katabtu, katabtu itu do fi'il madi mabni ala sukun litisalihi bidomir. Bidomir mutakallim, rafa mutakallim. Nah, domir rafa mutakallim mabni ala dom fi mahalli raf'in fa'il. Nah, kalau katabat dia harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Dia huruf, enggak dihitung jadinya. Misalkan antum katakan katabat Fatimatu ad-darsa. Katabat tetap fi'il madi mabni ala al-fath. Nah, ta'nya itu apa? Enggak dianggap. Harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Enggak punya tempat i'rab. Kemudian yang namanya tak fa'il mutaharrikatun. Ya, mutaharrikatun. Kalau tak fa'il itu berharokat. Sedangkan tak ta'nis sakinatun, sukun. Kalaupun nanti tak ta'nis itu ada harokatnya itu karena ya. Karena perjumpaan dua sukun. Ya. Katabat ad-darsa. Hindun katabat ad-darsa. Hindun katabatid darsa tetap dikategorikan dia sukun. Ya, sakinah. Kemudian perbedaan berikutnya maqablaha sakinun. Ya. Huruf yang sebelumnya sukun, katabtu, ya kan ba-nya itu. Fa'altu, lam-nya itu sukun. Ya. Sedangkan tak ta'nis maqablaha maftuhun. Yang sebelumnya fathah. Katabat fa'alat. Yang sebelum tak ta'nis dia selalu fathah. Ya. Mislu ana katabtu. Misluhiya katabat. Contoh kalau yang tak fa'il. Kemudian al-farq baina nunil inas wa nunit taukid. Nah, sekarang perbedaan antara nun inas, nun niswah dan nun taukid. Kalau nun inas domirun fi mahali rafin fa'ilun. Ya, nun inas. Misalkan antum mengatakan al-ummahatu yadribna zaidan. Yadribna Zaidan. Al-ummahatu mubtada yadribna nanti fi'il mudhari mabni ala apa tuh? Sukun itisalihi binunil inas nunul inas nanti domirun muttasilun fi mali raf'in fa'il. Ya. Sedangkan nun taukid harfun la mahala lahu minal i'rab. Nun taukid harfun la mahala lahu minal i'rab. Misalkan kita katakan ya, yadribanna Zaidun ya, ahoka. Ahok ya. Ahok ke Ahok. Zaid benar-benar memukul Ahok. Nah, yadribanna kita katakan yadribanna. Ya, yadribanna yadriba filma fil mudhari mabni 'alal fath li tisalihi bin nun taukid tsaqilah. Wa nun taukid tsaqilah harfun la mahala lahu minal i'rab. Enggak punya kedudukan i'rab. Ya. Nah, kemudian nunul inas mutaharrikatun bil fath. Dia diharokati dengan fathah. Kalau dia nun taukid tsaqilah. Kalau dia nun taukid khafifah sukun. Yadriban. Begitu. Nah, sedangkan nunul inas mutaharrikatun bil fathah ma'at tasydid. Afwan. Terbalik. Terbalik, afwan. Kalau nun inas mutaharrikatun bil fathah. Ya enggak? Al ummahatu yamna'na azwa'a yamna'na azwajuhun azwajahunna kada wa kada. Udah tahu lah ya kada wa kadanya. Tit. Ya enggak? Al ummahatu para ibu-ibu yamna'na melarang azwajahunna misuo mereka. Tahu lah ya. Their husband. Tahu lah ya. Tit. Yang dilarang apa? Enggak, yang dilarang an yukhal itu mas mantu. Gaul lah, Mak. Mas mantu. Nah, perhatikan al ummahatu yamna'na. Itu dia mutaharrikatun bil fath. Berharakatnya fathah. Nun inas. Sedangkan nun taukid mutaharrikatun bil fath ma'at tasydid. Kalau nun taukid khafifah. Tapi kalau taukid tsaqilah ya, misalkan antum katakan yadhaban sarimin ila suq. Ya. Sarimin benar-benar pergi ke pasar. Yadhaban. Nah, kalau taukid khafifah tsaqilah yadhabanna. Baik. Nunul inas qablaha sakinun. Kalau nun inas. Ya, kayak tadi yamna'na. Al ummahatu yadribna. Ya dribna qablaha sukun. Makanya fi'il yang fi'il mudhari yang dimasuki oleh nun inas, maka dia mabni ala sukun. Ya. Nah, kalau nun taukid qablaha maftuhun. Yadhaban, yadhabanna. Paham enggak sini? Mislu at-talibatu yaktubna. Lihat tuh. Domir yaktubna, nunnya itu domir fi mahalli raf'in fa'il. Ya, nunnya mutaharrikatun bil fath. Ya. Kemudian qablaha sukun. Sedangkan contoh pada nun taukid la taktubanna. Dia tuk nunnya itu harf la mahala minal i'rab. Tuk kemudian dia harakati dengan fathah dan sebelumnya dia adalah fathah. Baik. Ya. Selesai. Berikutnya itu mukhattatun yuwaddihu ahkamal af'al. Mukhattat itu lihat diagram bagan yang menjelaskan hukum-hukum fi'il, fi'il madi. Ini baca sendiri di rumah. Ini gampang. Ya. Ini dibaca sendiri. Ini jangan sampai gak dibaca ya. Pokoknya mesti dibaca. Kok di rumah. Ya. Bacalah di sini. Ini satu menit selesai ini mah. Baik, sambil antum bikin contoh-contoh yang lain dari sini. Contoh sendiri. Bikin contoh sendiri. Ini kan zahabah antum ganti. Ya, zahabah jadi apa kek? Ya, tapi kemudian antum ya berikan contoh sendiri, coret-coret bukunya baru nanti pertemuan berikutnya kita masuk babul i'rab. Ya, masih di babul af'al ya? Ya, masih di babul af'al tapi i'rab af'al. Ya, subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dibaca itu ya, jangan sampai nggak dibaca.